dalam bercinta membagi si sayangku. Mengapa saat teguk jantungku bergetar tak sewajar biasa ketika tarahkan cinta untuk kesekian kali. Yakin semua ini ada yang beda. Benarkah kau yang ku cari? Batinku kekal.